Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki bab yang kedua tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk kita berbuka, dan juga tentang pembatal-pembatal shaum, pembatal-pembatal puasa. Adapun pembahasan pertama pada bab ini yaitu tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka. Disebutkan yang pertama adalah al-marad wal-kibar, sakit dan usia renta. Adapun sakit di sini yang dimaksud adalah sakit yang barakallahu fikum ada harapan untuk sembuh, kemungkinan untuk sembuh, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Tidak mengapa bagi dia untuk berbuka pada bulan Ramadan tersebut, dan wajib bagi dia untuk mengqadha, menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun sakit barakallahu fikum yang harapan untuk sembuhnya itu mustahil atau nihil sekali, dan tentunya keputusan ini berada di tangannya ahlinya. Vonis seperti ini barakallahu fikum, vonis melalui dari orang yang ahli, yang terpercaya dalam bidangnya barakallahu fikum, maka hukumnya adalah sama dengan orang yang sudah tua renta, yang tidak sanggup lagi untuk melakukan ibadah shaum Ramadan barakallahu fikum, maka wajib tidak mengapa bagi dia untuk berbuka, dan dicukupkan bagi dia setelah itu untuk membayar fidyah kepada miskin, membayar fidyah kepada orang miskin. Nah, satu hari yang dia tinggalkan barakallahu fikum, dia berikan satu kali makanan kepada orang miskin barakallahu fikum. Sehingga apabila kalau seandainya dia meninggalkan 30 hari, maka dia 30 kali memberi makan barakallahu fikum. Ima dia memberikannya secara terpisah-pisah, sehari satu kali, dan tidak mengapa pula bagi dia untuk membayarnya sekaligus, akan tetapi tidak boleh diawalkan. Misalnya di awal Ramadan dia sudah membayar fidyah untuk 30 hari, maka yang seperti ini tidak boleh. Sama saja dengan dia mendahulukan ibadah shaum Ramadan padahal hilal belum terlihat, padahal masih berada di bulan Syaban barakallahu fikum. Adapun dalil tentang naam barakallahu fikum permasalahan ini, membayar fidyah, disebutkan di sini yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa amma syaikhul kabiru idza lam yatiq as-siyama faqad at'ama Anas ba'dama kabura 'aman aw 'amaini an kulli yawmin miskinan. Adapun seorang yang sudah tua, as-syaikhul kabir, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Maka dalam permasalahan ini ada salafnya. Barakallahu fikum, salafnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, memberi makan atau membayar fidyah ketika beliau sudah tua setahun atau dua tahun, selama setahun atau dua tahun di dalam hidupnya, dan setiap satu hari yang dia tinggalkan dia memberi makan kepada satu orang miskin. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi syaikhil kabir wal mar'atil kabirah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, yang tidak sanggup, la yastati'ani an yasuma, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, fahil fal yat fal yut'ima makana kulli miskinin makana kulli yawmin miskinan, hendaklah dia memberi makan, barakallahu fikum, sebagai ganti untuk satu hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan kepada satu orang miskin. Barakallahu fikum. Bagaimana cara dia membayar fidyah? Adapun al-qadha, maka ini jelas, dia menggantinya di hari-hari yang lain selama tidak sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Kecuali kalau seandainya dia memiliki uzur. Kecuali kalau seandainya dia tidak memiliki uzur, misalnya dia sakit terus-menerus sampai tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Adapun kalau seandainya tidak, dia tidak memiliki uzur, maka dia tidak boleh mengakhirkan qadha sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Paling akhir adalah bulan Sya'ban. Barakallahu fikum. Paling akhir adalah bulan Sya'ban berikutnya, sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum, dikarenakan kesibukan beliau, beliau hanya mampu melakukan qadha pada bulan Sya'ban. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana cara kita membayar fidyah? Dikatakan di sini, fayut'imul ajizu anis siyami ajzan la yurja zawaluhu. Maka orang yang lemah untuk melakukan puasa, yang mana uzur ini harapan untuk sembuhnya, barakallahu fikum, tidak mungkin atau mustahil atau sangat tipis sekali, dikarenakan sakit atau karena sudah tua, bimaradin au kana qad au kana bimaradin kana au kabura, dengan sakit tertentu atau karena dia sudah tua, an kulli yaumin miskinan nisfa sha'in min bur, dia memberi makan sebagai ganti satu hari yang dia tinggalkan, dia memberikan kepada satu orang miskin nisfu sha'in min bur au tamrin au ruz, setengah sha', setengah sha', satu sha' itu arba'atu amdad, arba'atu amdad, satu mud, satu mud ini seperti ini satu mud, adapun satu sha' arba'atu amdad, empat mud, nah empat kali begini, nah dua tangan ditempelkan, dirapatkan, barakallahu fikum, ini satu mud, berarti satu sha' enam arba'atu amdad, empat mud, empat mud, barakallahu fikum, nisfu sha' berapa mud, dua mud, nah dua mud, dia memberikan kepada seorang miskin setengah sha', dua mud atau dua mud, baik itu dari gandum atau tamar, korma atau beras, atau yang semisalnya min kutil balad, dari makanan pokok negeri tersebut. Kita di negeri kita ini di Indonesia, barakallahu fikum, menggunakan beras. Berarti muddai muddan, 2 mud beras. Barakallahu fikum. Wa miqdaru sa', adapun takaran 1 sa', kalau dihitung per gramnya, kalau dihitung secara kiloan beratnya, di sini disebutkan kiloani warubu' takriban. Kiloani warubu' takriban. 2 kilo seperempat. 2 kilo seperempat. Nah, itu 1 sok. Nah, berarti kalau 1/2 sok tinggal dibagi 2. Barakallahu fikum. 1 kilo 125 gram. 1 kilo 125 kilogram. Fayakunul it'amu an kulli yaumin. Barakallahu fikum. Maka al-it'am untuk 1 harinya sebagai ganti dari 1 harinya adalah, barakallahu fikum, kilo jiramin wa mi'ah wa khamsu wa khamsatun wa ishrina wa khamsatun wa ishrina jiraman takriban. Barakallahu fikum. 1 kilo 125 gram. 1 kilo, barakallahu fikum, 1,125 kilogram takriban. 1,125 gram jirom. 1,125 gram kurang lebih. Ini takaran yang disebutkan oleh penulis di sini. Adapun lajnah daimah, dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. 1/2 sok itu adalah 1/2 sok itu adalah 1,5 kilo. 1/2 sok itu adalah 1,5 kilo. Berarti 1 sok berapa? 3 kilogram. Nah, 3 kilogram. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam bisawab al-ahwat. Kita ambil takaran yang paling besar. Naam, al-ahwat dalam rangka kehati-hatian. Naam, kita ambil takaran yang paling besar. Barakallahu fikum, yaitu 1,5. Barakallahu fikum, 1,5 kilogram. Makanan pokok untuk 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Dalam permasalahan fidyah ini, ikhwani fiddin, dalam permasalahan fidyah ini tentunya ada khilaf, tentunya ada khilaf. Barakallahu fikum. Tentunya ada khilaf dalam hal ini. Takaran-takaran yang disebutkan, takaran-takaran disebutkan makanan, tidak ada yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 1 orang miskin. Tidak ada sandaran yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditegaskan oleh, barakallahu fikum, Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Authar. Beliau mengatakan waqad ukhtulifa fi qadri ta'amil miskin. Telah diperselisihkan tentang takaran memberi makan kepada orang miskin, berapa untuk 1 hari. Barakallahu fikum. Dan beliau menyebutkan beberapa pendapat di sini. Ada yang menyebutkan 1 mud, ada yang menyebutkan 1/2 sok. Barakallahu fikum. Dan bahkan ada yang menyebutkan 1 sok. Ada yang menyebutkan 1 sok, ada yang menyebutkan 1 mud, ada yang menyebutkan 2 mud, ada yang bahkan menyebutkan 4 mud. Beliau mengatakan walaysa fil marfu'i ma yadullu ala takdir. Dan tidak ada sandaran yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan takaran tertentu ketika membayar fidyah. Barakallahu fikum. Adapun riwayat yang menyebutkan setengah sok adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni dari Mujahid an Ibnu Abbasin, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Beliau menafsirkan naam wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin tentang pembahasan fidyah. Pada awalnya sudah kita pelajari, pada awalnya shaum Ramadan ada dua pilihan. Barang siapa yang sanggup, boleh bagi dia untuk berpuasa dan boleh untuk membayar fidyah. Nah, beliau menjelaskan tentang fidyah di sini. Ketika setelah turunnya ayat yang memansuhkan, menghapuskan hukum tersebut, tidak ada lagi pilihan setelah itu, wajib bagi semua yang mampu barakallahu fikum untuk melakukan puasa dengan turunnya ayat wa antas faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal maka di antara kalian, maka hendaklah dia melakukan puasa pada bulan tersebut. 6. Kemudian beliau menyebutkan walaupun ayat itu mansukh hukman secara hukum, akan tetapi ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk membayar fidyah. Beliau mengatakan yang pertama huwa syekhul kabir alladzi la yastati'us siyam, yaitu asy-syekhul kabir, yaitu asy-syekhul kabir, seorang yang sudah tua yang tidak sanggup barakallahu fikum yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh untuk berbuka fayuftir wa yut'im, dan memberi makan, yaitu fidyah untuk satu hari yang dia tinggalkan, memberi makan kepada satu orang miskin. Dan beliau menyebutkan takarannya adalah nisfu sha'in min hintah, setengah sha' dari gandum, yaitu makanan pokok di sana barakallahu fikum, setengah sha'. Tinggal permasalahan sekarang satu sha' itu bagaimana? Satu sha' itu bagaimana? Nah, telah kita sebutkan di sini, disebutkan satu sha' itu 2,25 gram kilogram. Akan tetapi disebutkan di dalam fatwa Lajnah Da'imah dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa setengah sha' itu adalah 1,5 kilogram. 1,5 kilogram berarti satu sha' adalah 3 kilogram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Ahwat kita ambil takaran yang paling besar. Al-Ahwat kita ambil takaran yang paling besar dalam rangka kehati-hatian. 6. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tentang hukum fidyah ini, tentang hukum fidyah ini, para ulama menyebutkan pembahasan-pembahasan dalam permasalahan ini. Disebutkan bahwa jumhurul ulama menyebutkan tentang fidyah adalah dengan makanan pokok dari negeri tersebut, negeri dia tinggal. Kalau kita di Indonesia ini dengan beras. Wala yujzi ikhrajal qimah naqdan indal jumhur, dan tidak boleh barakallahu fikum menggantinya dengan mengeluarkan uang tunai barakallahu fikum, dan bahkan ini katanya tidak sah, dikatakan tidak sah, harus menggunakan fidyah tersebut, harus menggunakan barakallahu fikum makanan pokok. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada riwayat seorang pun dari Nabi dan juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan uang tunai, tidak pernah. Padahal ketika itu sudah ada 6 alat tukar jual beli mereka, ketika itu sudah ada dinar dirham, sudah ada barakallahu fikum. Akan tetapi mereka barakallahu fikum tetap mengeluarkan makanan, makanan pokok. Jadi tidak boleh menggantinya dengan uang. Lalu bagaimana cara kita membayar fidyah tersebut? Cara kita membayar fidyah, ada dua cara dalam hal ini. Yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu setengah sok berupa makanan pokok kita. Kalau kita di sini menggunakan beras, makanan yang standar yang kita konsumsi, berasnya pun yaitu beras yang biasa kita konsumsi. Barakallahu fikum. Dan bahkan dan inilah yang difatwakan oleh Al-Allamah Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Dan bahkan keduanya menyebutkan takaran fidyah adalah nisfu sha', setengah sha'. Kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Dan ini juga yang difatwakan oleh Al-Jannah Ad-Da'imah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dengan cara yang pertama ini, yaitu mengeluarkan atau memberikan kepada seorang miskin satu hari yang dia tinggalkan dengan setengah sok. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', lakin yan bagi fi hadhil hal an yaj'al ma an yaj'al ma'ahu ma ya'damahu ma ya'dumuhu min lahmin aw nahwi hatta yatimmu qawluhu ta'ala wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Akan tetapi barakallahu fikum, dalam keadaan ini diharuskan untuk diikutsertakan di samping setengah sok makanan, setengah 1,5 kilo gram makanan, diikutsertakan lauknya barakallahu fikum, baik itu berupa makanan kaleng, sarden atau telur yang bisa dijadikan sebagai lauk, sehingga sempurnalah bagi kita untuk mengamalkan firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang sanggup untuk melakukannya dan dia enggan untuk berpuasa, maka boleh bagi dia untuk membayar fidyah berupa makanan kepada seorang miskin. Dan lazim, sudah lazim bagi kita semua, yang namanya makanan tentu di sana ada lauk pauknya barakallahu fikum, sehingga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dianjurkan untuk diikutsertakan ketika seseorang menggunakan cara yang pertama ini, mengikutsertakan lauknya, baik itu berupa daging atau yang semisalnya. Wa ajaza jumhurul ulama, dan jumhurul ulama cara yang kedua adalah dengan membuat makanan jadi siap santap barakallahu fikum, dan para ulama membolehkan hal demikian untuk memberikan makanan siap santap sudah jadi, baik itu nasinya dan lauk pauknya komplit barakallahu fikum. Yakfi an 30 yawman aw adadil ayyam allati aftara fiha. Dia memberikan kepada seorang miskin satu hari, untuk satu hari yang dia tinggalkan, untuk satu kali makan. Berarti kalau seandainya 30 hari yang dia tinggalkan dengan uzur yang disebutkan tadi barakallahu fikum, dia memberi makan barakallahu fikum kepada 30 orang, baik itu dilakukan sehari-sehari atau boleh pula dilakukan di akhirnya 6, dikumpulkan menjadi 30 hari, dan tidak boleh diawalkan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa kalau seandainya diawalkan baru masuk awal Ramadan dia sudah mengeluarkan fidyah untuk 30 orang. Nah, itu sama saja dia mengawalkan waktu ibadah tertentu, mengawalkan shaum Ramadan, misalnya dia melakukan shaum Ramadan pada bulan Syakban. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh bin Baz Ibn Uthaymin, Asy-Syinqiti, dan juga Al-Lajnah Da'imah. Dalilnya adalah yaitu perbuatan Anas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, annahu dha'ufa anis shaumi aman fa sana'a jafnatan min saridin wa da'a 30 miskinan fa asba'ahum. Bahwasanya beliau ketika dia beliau sudah tua, beliau lemah untuk melakukan shaum puasa selama 1 tahun. Fa sana'a jafnatan min sarid, maka beliau pun membuat makanan, satu wadah makanan besar berupa roti yang sudah dicampurkan air, roti yang diremek dan dicampurkan air. Fada'a 30 miskinan, dan beliau memanggil 30 orang miskin dan beliau pun memberikan makan kepada mereka sampai mengenyangkan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Maka di sini sebenarnya ada faedah di dalam hadis ini, yaitu pada kalimat fa asba'ahum, beliau memberikan mengenyangkan mereka. Jadi ketika antum membuat makanan, porsinya, takaran porsinya bagaimana? Apakah 1 piring, 2 piring? Piringnya bagaimana? Barakallahu fikum, apakah porsinya orang Jawa atau orang Denpasar? Karena masing-masing berbeda orangnya dan tipenya. Ya, sampai mengenyangi mereka, mengenyangkan mereka, fa asba'ahum. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan bahwa Anas sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, wa amma syekhul kabiru idza lam yutik as-siyama faqad at'ama Anasun ba'dama kabura aman aw amaini kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftara. Adapun seseorang yang sudah tua renta yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dalam hal ini Anas pernah memberikan contoh, yaitu beliau memberikan makan ketika beliau sudah tua, 1 atau 2 tahun terakhir menjelang beliau meninggal. Kulla yaumin miskinan khubzan, setiap harinya beliau memberi, untuk 1 harinya memberi kepada miskin roti dan daging, dan beliau berbuka. Barakallahu fikum, dan beliau berbuka dan tidak melakukan shaum. Nah, kemudian kita lanjutkan, hadza wa in shamal maridu shaha siyamuhu wa ajza'ahu. Tentang takaran fidyah ini sudah kita selesaikan. Kesimpulannya yaitu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan 1,5 kilo makanan atau 1/2 sok berupa makanan pokok, yaitu beras untuk kita di sini, dan diberikan kepada miskin 1 hari. Barakallahu fikum, kepada 1 orang miskin. Dan dianjurkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, diikutsertakan dengan lauk pauknya, baik itu berupa daging, telur atau yang semisalnya. Adapun cara yang kedua adalah memberikan makan berupa makanan yang jadi. Takarannya bagaimana? sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu, takaran yang mengenyangkan, takaran yang mengenyangkan. Kemudian uzur yang kedua, hadza wa in shomal maridu shaha siyamuhu wa ajzahu. Ini, dan apabila seorang yang sakit itu berpuasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Kalau seandainya dia tetap melakukan shaum, maka puasanya tetap sah. Hanya saja barakallahu fikum, apabila memudaratkan dirinya, maka sangat utama sekali bagi dia untuk berbuka. Asani. Kemudian yang kedua, uzur. Di antara uzur yang membolehkan bagi kita untuk berbuka, as-safar. As-safar yaitu safar. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qada'. Maka diperbolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka pada bulan Ramadan, dan diwajibkan bagi dia untuk membayar qada di hari-hari yang lain. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Wa qauluhu ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang melihat hilal di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anis siyami fis safar. Dan juga berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang puasa ketika safar, beliau menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Nah, kalau engkau menginginkan berpuasa, maka berpuasalah. Kalau engkau menginginkan untuk berbuka, maka berbukalah, kata beliau. Wa kharaja ila makkata sha'iman fi ramadan. Dan beliau pernah keluar ke Mekah, berangkat ke Mekah dalam keadaan puasa ketika bulan Ramadan. Falamma balagal kadida aftara fa aftara nasu. Dan ketika beliau sampai daerah yang disebut dengan Al-Kadid, beliau berbuka dan para sahabat pun mengikuti beliau berbuka. Barakallahu fikum. Maksudnya, kalau seandainya seseorang di bulan Ramadan safar, kemudian di awalnya dia meniatkan berpuasa, di awalnya dia meniatkan puasa, kemudian di tengah hari boleh bagi dia untuk berbuka, boleh bagi dia untuk berbuka. Barakallahu fikum. Walaupun dari awalnya dia sudah berniat untuk berpuasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini. Wa yubahul fitru fis safari tawil alladhi yubahu fihi qasrus shalah wa huwa ma yaqdiru bi samaniyata wa arba'i bi samaniyatin wa arba'ina milan ay hawali 80 kilometran. Diperbolehkan untuk berbuka pada safar yang panjang, yang mana safar tersebut diperbolehkan untuk mengqasar salat padanya, yaitu safar yang diperbolehkan bagi kita untuk berbuka adalah safar yang padanya juga diperbolehkan bagi kita untuk mengqasar salat. Bagaimana barakallahu fikum gambaran safar yang pada safar tersebut diperbolehkan untuk kita berbuka dan mengqasar salat? Wa huwa ma yaqdiru bi samaniyatin wa arba'ina milan, yaitu kurang lebih sekitar jarak tempuhnya adalah 48 mil atau sekitar 80 kilo. Nah, ini masafah yang disebutkan oleh sebagian ulama Wa illa dalam hal ini sebenarnya tidak ada landasan yang marfu dari Nabi SAW batasan safar. Kapan bepergian itu terhitung safar, yang mana pada safar tersebut kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan jumat, mengqasar sholat dan berpuasa ketika pada bulan Ramadan. Tidak ada batasan syar'i yang warid dari Nabi SAW. Lalu bagaimana bagi kita, lalu bagaimana cara kita barakallahu fikum mengamalkan hal ini? Bagaimana kita menilai bahwa itu perjalanan kita terhitung safar atau tidak? Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu dikembalikan kepada uruf, kepada uruf, kepada penilaian masing-masing daerah, kepada penilaian masing-masing daerah dikembalikan. Karena barakallahu fikum pengertian atau definisi, pengertian atau sebuah definisi apabila tidak disebutkan di dalam syariat, tidak disebutkan dalam syariat barakallahu fikum, maka dikembalikan kepada uruf. Ini sebuah kaidah. Maka pengertiannya dan definisinya dikembalikan kepada uruf, pengertian dari daerah masing-masing. Dan tentunya dalam hal ini la ifrat wala tafrid, la ifrat wala tafrid, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh bermudah-mudahan. Pernah ditanyakan safar, terhitung safar yaitu ketika seseorang melakukan persiapan sebelum bepergian, berupa baik itu berupa pakaian atau uang atau makanan barakallahu fikum, yang mana ketika dia sudah melakukan persiapan-persiapan seperti ini, nah itu bisa dikatakan terhitung sebagai safar, itu bisa dikatakan terhitung sebagai safar. Wa illa itu semua kita kembalikan kepada uruf daerah masing-masing. Nah barakallahu fikum, karena tidak ada definisi atau batasan syar'i yang diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafarul mubih lil fitri fi Ramadan wa huwa safarul mubah. Safar yang diperbolehkan bagi kita untuk berbuka pada Ramadan adalah safar yang sifatnya itu mubah. Safar yang sifatnya itu mubah. Fa in kana safaru ma'siyatin, fa in kana safara ma'siyatin aw safaran yuradu bihi tahayyulu 'alal fitri lam yubih lahul fitru bihadzal safar. Safar yang diperbolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan adalah safar yang sifatnya itu mubah. Adapun safar yang maksiat, yang karena dia safar tujuannya adalah maksiat, untuk melakukan sebuah maksiat di tempat tersebut, di tempat tujuannya tersebut, atau safar barakallahu fikum yang mana dia sengaja melakukan safar untuk menghindari puasa, untuk menghindari puasa barakallahu fikum, sengaja safar untuk menghindari puasa, naam, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan bagi dia berbuka dengan safar yang sifatnya seperti ini, safar dengan tujuan maksiat atau safar yang mana dia melakukan safar sengaja untuk mencari rukhsah, sengaja untuk menghindari ibadah puasa Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Masih panjang pembahasan dalam bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillah.